Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah. Innalhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan sebagai materi pengantar kajian dari kajian bab nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita sampaikan atau kemudian sebelum kita lanjutkan membaca matan Manhajus Salikin, ada beberapa atau ada dua poin yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan masalah mahar. Nah, mahar itu ada mahar yang disegerakan, diserahkan pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah, dan ada mahar yang tertunda yang baru diberikan setelah, baru dibayarkan setelah akad nikah terjadi dan wanita tersebut berstatus sebagai istri yang sah. Nah, berkenaan dengan hal ini, mahar itu boleh disegerakan dan boleh ya, tertunda. Artinya ya, seluruh mahar itu boleh diserahkan di awal pada saat akad atau sebelum akad, boleh juga seluruhnya diserahkan di belakang. Boleh juga sebagiannya disegerakan dan sebagiannya ditunda. Separuh pada saat akad atau sebelum akad, separuh lagi setelah itu. Maka mirip-mirip dengan as-saman fil aqdil bai', mirip-mirip dengan uang dalam jual beli barang. Maka bisa jadi jual beli barang itu uang duluan, barang belakangan. Atau barang duluan, uangnya belakangan. Atau beli barang yang ready stock, sekarang dibayar sebagian, nanti sisanya dibayar belakangan. Dan semisal kasus dalam hadis, orang yang Nabi nikahkan dengan mahar mengajarkan Al-Quran, tentu mengajarkan Al-Quran ini belakangan setelah akad nikah. Ini dalil menunjukkan bolehnya mahar itu dibayarkan dan diserahkan belakangan. Kemudian, dan jika tidak ada pembicaraan khusus tentang pembayaran dan penyerahan mahar, maka pada dasarnya mahar itu diserahkan ya, pada saat akad nikah. Kemudian yang jika mahar itu tertunda, ya, jika mahar itu atau dalam bahasa kita biasa disebut dengan terhutang, maka mahar yang tertunda atau yang terhutang itu ada dua kemungkinan. Ada dua rincian. Yang pertama disebutkan waktu pembayaran. Maka mahar itu sekian ya, dengan status terhutang dan akan dibayarkan dan diserahkan pada tanggal sekian dan sekian. Maka jika mahar tersebut tertunda ya, setelah akad nikah dan disebutkan waktu penyerahan, maka suami wajib menepati janjinya. Ya, dibayarkan dan diserahkan pada waktu, tanggal, dan hari yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, manakala mahar tersebut terhutang dan tidak ditentukan waktu pembayarannya, maka suami secara hukum, suami itu punya kewajiban untuk membayar lunas manakala terjadi perpisahan di antara keduanya. Boleh jadi terjadi perceraian atau suami meninggal dunia duluan, maka sebelum bagi waris ada harta suami yang disisihkan terlebih dahulu untuk membayar mahar yang belum lunas. Atau karena dibubarkan oleh ya, pengadilan agama. Itu ya, ketentuannya. Ya, maka jika mahar itu mahar terhutang dan tidak ditentukan waktu pembayarannya, maka waktu wajib pembayaran adalah manakala terjadi perpisahan. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan masalah mahar. Perlu diketahui bahwasanya menyebutkan besaran mahar saat akad nikah itu tidak wajib. Bedakan antara dua hal. Wajib ada mahar. Kemudian dan yang kedua, penyebutan besaran mahar. Kalau adanya mahar itu sebuah kewajiban. Sedangkan penyebutan nominal dan besaran mahar pada saat akad nikah berlangsung hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Seandainya mahar sudah disepakati, namun pada saat akad nikah mahar tidak besaran tidak disebutkan, akad nikah tetap sah. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna faridah. Jika kalian ceraikan istri sebelum kalian sentuh, padahal kalian telah menetapkan besaran mahar. Maka ini mengisyaratkan bahasanya boleh jadi ada akad nikah dalam keadaan belum ditentukan berapa besarnya mahar. Demikian juga ketika ketika Nabi menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar mengajarkan hafalan Al-Quran. Nah, redaksi akad nikah yang Nabi ucapkan adalah malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan kadar bacaan Al-Quran yang engkau miliki. Nabi tidak menyebutkan. Dengan mengajarkan bacaan Al-Quran, surat ini, surat itu, tidak. Cuma global saja, tidak disebutkan kadarnya. Maka ini menunjukkan bolehnya dan sahnya akad nikah dalam keadaan besaran dan nominal mahar tidak disebutkan secara tegas pada saat akad nikah berlangsung. Nah, maka kemudian kita maka di poin kita lihat ke matan, kita lihat ke kitab Manhajus Salikin. Kalimat selanjutnya akan kita baca itu membahas hukum akad nikah jika besaran mahar tidak disebutkan atau bahkan mahar tidak disebutkan. Disampaikan oleh penulis kitab Manhajus Salikin, fa'in tazawwajaha walam yusamilaha sodaqan. Jika seorang orang perempuan dan dia tidak sebutkan besaran maharnya, maka akad nikah itu, ya, maka pernikahannya boleh dan sah, menimbang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-236. Ya, la junaha 'alaikum in talaqtum nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak dosa atas kalian mencerai istri yang istri itu belum disentuh atau belum kalian tentukan besaran dan nominal maharnya. Maka Allah katakan di Al-Baqarah 236 ada wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum ditentukan besaran dan nominal maharnya. Dan para ulama pun sepakat tentang sahnya pernikahan, sahnya akad nikah, meskipun besaran dan nominal mahar tidak disebutkan. Nah, maka seandainya seorang laki-laki menikah seorang perempuan dan belum disepakati dan ditentukan besaran maharnya, ya, maka akad nikah sah. Terus gimana? Kata disampaikan di Manhajus Salikin, falaha mahrul mithli. Akad nikah sah dan yang menjadi hak istri adalah mahar standar. Yang dimaksud mahar standar adalah mahar wajarnya perempuan semisal istri ini. Nah, semisal beliau dalam dalam masalah apa? Semisal beliau dalam di tengah-tengah keluarganya, semisal kakak perempuannya, adik perempuannya, sepupunya. Ya, kemudian demikian juga semisal semisal beliau dari sisi kualitas agamanya, dari sisi latar belakang, kekayaan dan keluarganya, kemudian dari sisi kecantikannya, dari sisi usianya, dari sisi statusnya janda ataukah gadis, itu semua menjadi faktor-faktor untuk menentukan berapa besaran mahar wajar yang semestinya diberikan. Sehingga seorang wanita, seorang istri itu wajib mendapatkan mahar standar manakala dia dinikahi ya, dalam keadaan belum disebutkan besaran mahar untuknya. Di antara dalil dalam masalah ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ditanya an rajulin tazawwaja mar'atan, tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan dia belum tentukan bukan mahar untuk ya, untuknya. Dan ternyata setelah akad nikah belum sempat kumpul sekamar dan si laki-laki telah meninggal dunia. Maka sudah akad nikah, belum ditentukan besaran maharnya, kemudian keburu suaminya meninggal dunia. Gimana fatwa Ibnu Mas'ud? Fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wanita ini berhak mendapatkan semisal mahar dari istri-istri lelaki ini yang lainnya dan sebelumnya. Misalnya anggap saja dia ternyata dia istri yang ketiga, maka maharnya itu semacam sebesar mahar istri pertama dan yang kedua, tanpa dikurangi dan tanpa ya, tanpa dikurangi dan tidak dilebihkan. Kemudian itu yang pertama, ketentuan yang pertama. Yang kedua, dia wajib menjalani masa iddah, ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Kemudian meskipun belum dikumpuli, perempuan ini, istri ini berhak untuk mendapatkan warisan. Anggap saja dia adalah istri yang ketiga dan si suami yang meninggal dunia punya anak, maka untuk tiga istri ini 1/8 dari total seluruh harta suaminya, dan 1/8 itu nanti dibagi sama rata untuk bertiga. Ya, setelah Ibnu Mas'ud memberikan fatwa dan jawaban hukum demikian, berdirilah salah satu sahabat Nabi namanya Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan untuk kasus Birwa' binti Wathiq radhiyallahu anha sama persis dengan putusan dan fatwa yang kau berikan wahai Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud tidak tahu kalau Nabi pernah menetapkan putusan semacam itu. Sehingga ternyata ijtihad Ibnu Mas'ud sama persis dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fariha biha Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, maka Ibnu Mas'ud demikian gembira dan bahagia, diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Maka sisi pendalilan dari kisah ini dari hadis ini, jika belum dikumpuli kemudian ditinggal mati oleh suami, istri itu berhak untuk mendapatkan mahar wajar, maka yang sudah dikumpuli lebih-lebih lagi. Ditambah ulama pun satu kata mengatakan bahasanya istri yang sudah dikumpuli dengan akad nikah yang sah berhak untuk mendapatkan mahar standar dan mahar wajar jika dia dinikahi dalam keadaan belum ditentukan nominal dan besaran maharnya. Ya, maka seorang wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar standar dalam tiga kasus. Ya, seorang wanita berhak untuk mendapatkan mahar wajar atau standar, istilah fikihnya maharul mithli, dalam tiga kasus. Yang pertama, dia dinikahi dalam keadaan sudah akad nikah dan belum ditentukan nominal atau besaran mahar, dan sudah dikumpuli. Kemudian yang kedua, jika kemudian sudah dinikahi, kemudian belum dikumpuli, kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia punya hak di samping warisan, dia punya hak mahar standar dan mahar wajar. Kemudian yang ketiga, seorang wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar standar atau mahar wajar, manakala dia melangsungkan akad nikah, dan di saat akad itu disebutkan mahar, namun maharnya tidak sah. Kita contohkan mahar tidak sah, mahar cuma setoran hafalan Al-Quran, mahar yang tidak sah. Maka yang menjadi hak wanita ini adalah mahar standar, atau maharnya adalah sesuatu yang tidak sah sebagai mahar, karena dia sesuatu yang tidak sah sebagai harta. Contoh ekstrimnya, maharnya sekian ekor babi. Ini babi itu bukan harta yang teranggap dan diakui sebagai harta. Maka dia tidak sah dijadikan sebagai mahar pernikahan. Nah, ketika maharnya itu tidak sah, akad nikah tetap sah. Hanya saja perempuan ini berhak untuk mendapatkan mahar wajar. Nah, ini materi pengantar yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, satu baris kalimat di kitab Manhajus Salikin tentang seorang suami yang tidak menikahi istrinya dan tidak menyebutkan besaran dan nominal mahar untuknya, maka akad nikah sah. Namun akad nikah sah dan istri punya hak mahar wajar atau mahar standar. Dan mahar wajar itu diberikan kepada tiga jenis perempuan yang tadi telah kami sampaikan. Demikian sebagai materi pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhuda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, monggo mas. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada. Demikian kita telah bersama-sama menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala pada kesempatan malam hari ini dalam penyampaian materi di kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan untuk itu kita akan masuk ke sesi selanjutnya atau sesi yang kedua. Kita akan coba bacakan pertanyaan malam hari ini Ustadz. Enggak, silakan Mas Fira. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang akhwat Ustaz. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sikap anak sebaiknya sebagai anak yang orang tuanya baru bercerai. Setelah berpisah, ayah saya tinggal di rumah adik ibu saya yang juga sudah berkeluarga. Dan sekarang kondisi saya ini belum berpenghasilan Ustaz. Baik. Saya seorang akhwat Ustadz, saya ingin bertanya tentang bagaimana sikap saya sebagai anak yang orang tuanya baru bercerai. Setelah bercerai, ayah saya ini tinggal di rumah adik dari ibu saya yang juga sudah berkeluarga. Maksudnya gimana? Dan saya sekarang Maksudnya gimana ya? Bapaknya tinggal sama adik ibu. Berarti tinggal sama iparnya gitu? Iya, setelah bercerai nih Ustadz. Terus? Dan saya sekarang belum berpenghasilan. Apakah ketika saya sudah berpenghasilan, saya memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal untuk ayah saya, Ustaz? Karena ayah saya ini, qadarullah, penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan saya juga belum menikah. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk saya agar tidak merasa tertekan dan takut untuk tidak mampu menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga ketika menikah kelak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati, kesabaran dan kemudahan urusan bagi penanya, demikian juga kepada semua pendengar kepada kita semua pendengar dan pemirsa kajian live di kesempatan malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya respon dan saya komentari. Yang pertama, setelah bercerai, tadi disampaikan bahwasannya ayah penanya itu malah tinggal bersama adik ipar. Maka jika maka kita perlu maka ini satu hal yang problem tentunya. Ya, masih seandainya adik ipar yang dia ikuti itu adik ipar laki-laki, tentu di situ ada istrinya. Dan ini bukan mahram dengan si bapak ini. Maka jika satu rumah bahaya. Dan jika adik ipar yang diikuti itu adalah adik perempuan, maka adik ipar perempuan ini bukan mahram. Maka dalam kondisi ini tidak boleh bagi si ayah ini untuk tinggal bersama adik ipar dari istrinya. Adik mantan istrinya ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan di antara peraturan dan ketentuan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam rangka mencegah kondisi berduaan yang terlarang, beliau melarang seorang yang sendirian dalam artian belum atau tidak berkeluarga tinggal satu rumah dengan orang yang sudah berumah tangga. Ini dilarang karena dikhawatirkan ada momen-momen atau banyak momen terjadi berduaan yang tidak dibenarkan. Nah, karena itu sikap yang tepat jika adalah cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Kalau di Jogja di antara pilihan yang memungkinkan numpang di masjid, nanti jadi takmir atau kemudian penjaga masjid, bantu-bantu bersih-bersih masjid, ngurusin masjid, minimal sementara waktu. Itu kalau di antara pilihan yang bisa diambil. Kemudian tentang anak perempuan, maka anak perempuan pada dasarnya wajib dinafkahi oleh ayahnya sampai dia menikah. Ya, setelah menikah, apakah wajib menafkahi bapak? Jawabannya ada kewajiban jika bapak memang butuh bantuan dan anak punya penghasilan dan punya harta yang berlebih. Dan jika anak tidak memiliki harta yang berlebih karena anak perempuan ini hanya sebagai ibu rumah tangga dan dia tidak punya penghasilan, maka dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi ayahnya dan orang tuanya secara umum, yaitu ayah dan ibunya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ana ingin bertanya, ana sebagai seorang anak sering mendapatkan tugas rumah dari orang tua. Namun terkadang ana merasa berat hati untuk melakukannya sampai merasa jengkel di dalam hati. Apakah ini bentuk kedurhakaan Ustadz? Mohon nasihatnya. Hal tersebut menjadi bentuk kedurhakaan manakala sampai dinampakkan dengan mengatakan ibu ini bolak-balik nyuruh saya terus habis begini habis begitu, atau kemudian kalimat-kalimat yang lain. Pun jika tidak sampai dilahirkan sampai dikatakan, hanya kondisi hatinya sebagaimana kata penanya, maka itu adalah bagian dari godaan setan. Dan wajib bagi seorang anak yang ingin jadi anak yang berbakti untuk melawannya. Dan melawannya itu bagian dari mujahadah yang berpahala. Dan siapa yang mujahadah melawan dirinya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan ridha-Nya kepadanya. Dan satu hal yang patut disadari oleh setiap anak, bahasanya anak wajib melaksanakan permintaan ayah dan ibunya selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin bertanya Ustaz, ada akhwat yang menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang insya Allah memiliki agama dan akhlak yang baik. Namun, ikhwan tersebut menjawab tawaran itu dengan mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk menikah karena masalah finansial. Mohon nasihatnya Ustaz, apa langkah yang harus diambil oleh akhwat tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika wanita tersebut serius minat dengan lelaki tadi, bisa dikonfirmasi kalau lebih lanjut problem finansial apa yang dimaksudkan. Jika jika yang dimaksudkan adalah tidak bisa ngasih mahar yang besar atau penghasilan yang bulanan yang masih tergolong kecil, maka si perempuan bisa memberikan motivasi. Ya, saya tidak apa-apa kok siap untuk itu, asalkan engkau mau jadi suamiku yang baik, penghasilan yang kecil, tidak masalah. Insya Allah kita cari bareng-bareng, gitu, atau kalimat-kalimat yang lain sehingga beliau lebih termotivasi. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Teman saya pernah serumah dengan adiknya, yaitu anak omnya, di mana adik tersebut bukan mahramnya. Dan dia tinggal dengan adiknya tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Karena serumah, teman saya akhwat dengan adik tersebut di atas sering berinteraksi, curhat, dan lain sebagainya. Sampai tiba masanya, teman saya ini merasa tidak nyaman dengan kedekatan dengan adiknya ini. Kemudian dia memutuskan untuk pindah. Dan ternyata anak omnya ini atau adiknya ini ternyata ada punya rasa terhadap teman saya ini Ustaz dan mengajak untuk menikah. Akan tetapi teman saya ini menolak dan memohon maaf permintaan adiknya tersebut ditolak dan memblokir sosial media milik adiknya. Apakah perbuatan teman saya ini benar Ustaz? Dan apakah tindakan dari memblokir dan juga mendiamkan adiknya tersebut itu dibenarkan Ustaz? Karena memang dia sudah benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan adiknya tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, satu hal yang patut untuk disadari bahwasanya sepupu bukan mahram. Konsekuensinya satu rumah kemudian berduaan dengan sepupu bahkan dalam waktu yang lama satu hal yang melanggar syariat. Kemudian dan wajar karena satu rumah dalam waktu yang lama maka interaksi yang lama akhirnya terjadi kedekatan hati dan rasa cinta. Kata orang Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Karena sering papasan, sering ketemu, sering duduk bareng, ngobrol, bahkan makan bareng dan yang lainnya, maka timbullah rasa. Kemudian sikap sikap beliau yang diceritakan tadi, kemudian kemudian keluar dari rumah tersebut dan cari tempat tinggal sendiri, sikap yang benar. Kemudian tentang tentang adik sepupu yang kemudian ngajak nikah, maka dia ya, bukanlah sikap yang tercela. Bukanlah sikap yang tercela. Dia kemudian menyampaikan isi hatinya, ingin jadi istri dari lelaki tersebut. Sikap yang terpuji. Daripada berlarut-larut kemudian. Namun kemudian sikap si laki-laki yang memilih untuk menolak juga itu menjadi haknya. Sikap laki-laki untuk memilih menolak hal tersebut itu jadi haknya. Dan adapun sikap si laki-laki ini yang memblokir semua sosial media berkaitan dengan adik sepupunya, maka satu hal yang di satu hal yang tidak salah jika dia khawatir dalam tanda kutip mendapatkan gangguan dari adik sepupunya, namun saya semestinya ya pamitan baik-baik. Saya ingin mencari ketenangan, menenangkan diri dan menenangkan hati, dan sampaikan sementara waktu saya mohon maaf. Semuanya saya blokir sementara waktu sampai batas waktu yang belum bisa saya tentukan. Mungkin itu saran yang bisa kami sampaikan. Nah. Baik Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki kakak laki-laki yang qadarullah menikah karena kecelakaan atau hamil di luar nikah. Dan dia menikah saat kondisi kakak ipar saya sedang hamil. Lalu yang saya tahu anaknya itu secara syariat bukan anak dari bapak biologisnya ya Ustaz. Apakah keponakan saya ini termasuk mahram bagi saya atau bukan ya Ustaz? Sekarang kakak saya sudah memiliki dua anak laki-laki. Apakah anak yang kedua juga mahram bagi saya atau bukan Ustaz? Karena anak yang kedua ini ada ketika sudah terjadi pernikahan dan kakak saya ini tidak mengulang akadnya kembali. Mohon penjelasannya Ustaz. Berkenaan dengan akad nikah pada saat hamil karena zina, maka jawaban yang biasa saya sampaikan, saya bedakan antara sudah terjadi dan belum terjadi. Kalau belum terjadi, maka saya sampaikan jangan akad nikah kecuali setelah melahirkan. Jika sudah terjadi, maka saya sampaikan memang ulama berselisih pendapat dalam masalah keabsahan pernikahan dalam kondisi semacam ini. Sebagian ulama menilai sah dan sebagian lagi menilai tidak sah. Ya, dan saya sarankan untuk melakukan hal yang lebih hati-hati, yaitu mengulang akad nikah. Dan seandainya tidak diulang, maka menimbang pendapat sebagian ulama dalam hal ini, semisal Syafi'iyah yang mensahkan akad nikah dalam keadaan demikian, maka kami katakan anak yang kedua adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah insyaallah ta'ala. Sehingga anak kedua tersebut adalah betul-betul keponakan. Ya, betul-betul keponakan, ya, sehingga jadi mahram bagi penanya. Namun anak yang pertama yang merupakan anak hasil zina, maka dia bukanlah anak bagi bapak biologisnya, ya, sehingga dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga bapak biologisnya, sehingga dia statusnya bukan keponakan secara hukum, dia bukan keponakan bagi adik dari bapak biologis, sehingga dia bukan mahram. Nah, bukan mahram bagi adik bapak biologis. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya untuk ikhwan yang khawatir dan cemas untuk ta'aruf lagi karena dahulu pernah membatalkan ta'aruf dengan seorang akhwat sehingga sampai saat ini masih dibayang-bayangi rasa bersalah karena menyakiti hati si akhwat. Jazakallahu khairan Ustaz, mohon penjelasannya. Saya sarankan jika memang merasa bersalah mengecewakan wanita tersebut, bisa balik ke perempuan tersebut jika dia belum menikah dengan yang lain sebagai bentuk mengobati rasa bersalahnya, daripada rasa bersalah ini berkelanjutan dan terus menerus menimpa dirinya. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Ustaz, saya ingin menikah namun kerap gagal karena kriteria ikhwah ingin jika istrinya setelah menikah itu tinggal di rumah. Akan tetapi saya mahasiswa perawat dan insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan S2. Dan saya yakin insya Allah pendidikan yang saya jalani ini bisa bermanfaat untuk saya, keluarga, dan orang lain. Apakah harapan atau cita-cita saya ini tidak usah dilanjutkan, Ustadz, dan mengikuti kriteria seikhwah? Apakah harapan saya ini untuk belajar lagi bertentangan dengan syariat karena memang pasti saya akan ikhtilat lagi ketika kuliah di tempat umum? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jadi beliau ini ingin lanjut S2, ya, berarti kemungkinan besar target yang disasar adalah mungkin jadi dosen mungkin ya. Maka jika yang dia inginkan adalah jadi dosen di tempat semacam stiker sekolah tinggi ilmu kesehatan untuk mengajar sesama perempuan, ya, maka insya Allah niat yang tidak salah. Insya Allah mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan. Ya, adapun beberapa laki-laki yang dia jumpai inginnya agar istrinya nanti jadi ibu rumah tangga, maka tentu laki-laki itu banyak dan keinginan mereka beda-beda. Ada yang punya keinginan agar istrinya jadi ibu rumah tangga, ya, dan ada ya, dan ini seakan-akan harga mati, ada yang bisa ditawar dan ada yang longgar. Ya, maka bagi penanya tidak perlu putus harapan jika ada yang bisa ditawar dan ada yang longgar. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ana izin bertanya. Apakah boleh kita mengambil untung untuk biaya transfer uang, Ustaz? Contohnya kalau ada orang yang mau transfer 1 juta, biayanya 10 ribu per 1 juta. Mohon penjelasannya, Ustaz. Transfer uang itu jasa dan boleh mengambil fee dalam kegiatan jasa. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya, Ustaz, bolehkah seorang suami memanfaatkan mahar yang telah diberikan setelah pernikahan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Boleh memanfaatkan mahar yang telah diserahkan pada istri manakala dengan sepenuh hati istri merelakannya. Namun jika istri merelakannya karena terpaksa, karena desak terus oleh suaminya, maka itu tidak halal bagi suaminya. Nah. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang istri meminta cerai ke suami, kemudian sang suami hanya mengangguk, apakah sudah dianggap terhitung talak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ketika istri minta cerai kepada suami dan respon suami hanya mengangguk, maka wallahu ta'ala a'lam, mengangguk di sini adalah talak kinayah atau cerai kinayah. Artinya, kita perlu tanyakan kepada suami apa makna angguan itu ketika beliau mengangguk ketika itu. Jika maknanya mengiyakan permintaan cerai, ya, maka berarti beliau telah menjatuhkan talak yang pertamanya. Namun jika angguannya, oh gitu ya maksudnya, atau gitu ya keinginanmu ya. Ya gitu makna angguannya, sehingga berarti maka itu bukanlah tidaklah terhitung sebagai talak atau perceraian. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah saat ini ana sedang ta'aruf. Sudah nazar dengan keluarga via Zoom, Ustaz. Berikutnya ingin nazar langsung. Dan ana sudah bekerja, Ustaz. Dan kebetulan ana diberikan beasiswa yang sedang ana, yang belum ana ketahui jumlahnya dan belum tentu sama dengan angkatan sebelumnya. Beasiswa tersebut tidak mengakomodasi pasangan ana. Namun ana sudah mencari tahu ada 2 mahasiswa Indonesia yang membawa istri dan 1 anaknya sambil S2. Ini beliau dapat beasiswa di King Fahd University, Ustaz. Pertanyaan ana, mohon pendapatnya, Ustaz. Apakah Ustadz menganjurkan apabila ana menikah sebelum berangkat? Dan yang kedua, bagaimanakah tata cara walimah dan akad dengan kondisi pandemi ini, Ustadz? Apakah susah, Ustadz? Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap anak jika orang tua wanita memaksa melaksanakan walimah yang melanggar syariat? Karena calon anak perempuan terakhir dan di adat Minang biasanya pernikahannya paling meriah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tentang apakah akan nikah itu sebelum berangkat atau nanti setelah ke Saudi, kembali kepada hasil musyawarah dan rembukan dengan keluarga perempuan. Kalau mereka mengendak tidak apa-apa, nikah dulu, meskipun baru sebentar kemudian ditinggal, maka silahkan lakukan, langsungkan akad nikah sebelum berangkat ke tempat studi. Kemudian tentang negosiasi tata cara kemudian suasana walimah, ya, lakukan negosiasi semaksimal mungkin. Jika sudah mentok di luar kemampuan, maka banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan Allah memaafkan. Menimbang firman Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Namun secara umum, beasiswa di Saudi kurang lebih sama dengan angkatan sebelumnya. Gitu. Kurang lebih 11-12 gitu. Jadi bisa punya gambaran, bisakah dengan uang segitu nanti pada akhirnya membawa istri ataukah tidak. Nah. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke... Tadi kurang, Mas. Tentang akad nikah dan walimah di masa pandemi ini. Ya, maka tetap bisa akad nikah, tentu normal. Ya. Dan walimah bisa disarankan untuk walimah pada saat setelah akad nikah langsung walimah sederhana. Adapun walimah karena yang harus meriah, karena ini anak terakhir dan di adat Minang itu menuntut harus meriah, maka nanti bisa sampaikan kepada mertua, nanti bisa dilakukan setelah kondisi kondusif. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afwan izin bertanya, Ustaz, apakah boleh mahar itu sebuah kitab yang diniatkan untuk diajarkan kepada calon istri ketika telah menikah kelak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jawabannya boleh, boleh saja. Maharnya berarti dua itu maharnya. Ya, buku A dan mengajarkan buku A. Ya, dan itu diperbolehkan. Namun, saya sarankan agar tidak membebani. Ya, niatkan maharnya dan tetapkan bahasanya maharnya adalah yang pertama, yaitu buku saja. Nanti, meskipun di sisi yang lain ada tekad untuk bisa mengajarkan buku tersebut kepada istri, namun jangan itu jadikan sebagai mahar sehingga nanti menjadi satu hal yang membebani. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jika terdapat anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah secara syariat, Ustaz, karena tidak ada wali yang sesuai syariat, anak ini ketika menikah nanti apakah dinasabkan ke bapak biologisnya atau ke ibunya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, maka akad nikah yang tidak sah itu nanti ada dua macam. Akad nikah yang tidak sah dengan sepakat ulama ataukah akad nikah yang tidak sah menurut pendapat sebagian ulama, dan itu yang kita kuatkan. Ya, maka jika yang dimaksudkan dan ditanyakan adalah akad nikah jenis yang pertama, akad nikah yang tidak sah dengan sepakat para ulama, maka dia anak hasil zina. Ya, semacam anak dari akad nikah, nikahnya nikah kontrak atau nikah mut'ah, ini zina. Ya, maka anak hasil zina, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, dan ini adalah kesepakatan empat madhab, ya, dinasabkan kepada ibunya dan dia tidak memiliki ayah secara nasab. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya dan kita akan masuk atau bacakan pertanyaan yang terakhir pada kesempatan malam hari ini karena melihat waktu telah menunjukkan pukul 21.00 yang sobat muslim. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Apakah pesangon setelah masa iddah karena talak itu wajib dibayarkan oleh suami, Ustaz, dan berapa besarannya? Mohon penjelasannya, Ustaz. uang pesangon untuk istri yang ditalak atau yang disebut dengan istilah uang muta'ah, jika istri tersebut adalah istri yang dicerai setelah dikumpuli, ulama berselisih pendapat tentang wajibnya. Pendapat yang paling hati-hati dari sisi praktek ini yang kami sarankan, berikan kepada istri tersebut uang pesangonnya. Uang pesangonnya, adapun besarannya, tidak ada besaran tertentu yang baku, sesuai besarannya adalah sesuai dengan kemampuan finansial suami. Nah, dan demikian yang kita kaji, kita bahas pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah catat kehadiran kita, kesabaran kita untuk menyimak menyimak kajian di kelas virtual ini. Allah jadikan sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke Mas Wira. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427. Nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.